Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Qala al-muallif الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه كناه وأسماؤه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكنية النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة أبو القاسم قال المحقق حفظه الله تعالى قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام وقد تواتر أن كنيته أبو القاسم طيب أجل. ثم قال رحمه الله تعالى وكناه جبريل صلى الله عليه وسلم أبا إبراهيم قال المحقق حفظه الله تعالى انظر تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر وقال رواه الدارمي والبيهقي عن أنس رضي الله عنه لكن في إسناده ابن لهيعة قال الذهبي فيه ضعيف في تاريخ الإسلام قلت وهو عند الحاكم وفيه ابن لهيعة أيضا ولرسول الله ثم قال رحمه الله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة قال المحقق حفظه الله تعالى قال القسطلاني في قال قسطلاني في المواهب لن في مواهب لدنية وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ثم قال رحمه الله أفرد فيها الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله ابن عبد الله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر بابن عساكر رحمه الله بابا في تاريخ دمشق وذكر فيه أسماء كثيرة جاء بعضها في الصحيحين وباقيها في غيرهما منها محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي والماحي والمقفي والماحي وخاتم النبيين ونبي الرحمة ونبي الملحمة وفي رواية نبي الملاحم ونبي التوبة والفاتح وطه وياسين وعبد الله قال المحقق رحمه الله تعالى بعض المذكورات أسماء وبعضها صفات وكلها ثابتة بأحاديث صحيحة أو حسنة غير الفاتح وطه وياسين فإنه لم يثبت أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أما الفاتح فقد قال الذهبي في السيرة من تاريخ الإسلام أنه يرى بإسناد واهن عن أبي الطفيل وأما طه فذلك يروى عن ابن عباس وقد نقله عنه الكلبي وهو متروك والثابت عن ابن عباس أن معنى طه يا رجل بن نبطية واختار هذا القول إمام المفسرين ابن جرير يرحمه الله كما في تفسيره أما ياسين وكذلك طه فلم يصح أنهما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هما اسما سورتين من القرآن وهما مثل صاد نون ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى كنا هو أسماؤه. كنا جمع dari kunyah، أسماء جمع dari اسم. Ya, kunyah panggilan abu atau ummu. Ya, itu yang mulia. Apa kemuliaan seorang dipanggil dengan nama kunyah. Ya. Bahkan banyak para sahabat yang nama aslinya hampir-hampir tidak diketahui atau jarang diketahui kecuali dengan nama kunyahnya. Abu Darda, Abu Hurairah, ya. Banyak nama para sahabat, nama kunyahnya hampir-hampir itu sudah mendominasi nama diri dia, dan nama aslinya hampir-hampir gak diketahui. Ya, barakallahu fiik. Nah, kunyatun nabi, kunyah. Kunyah nabi al-mashhur Abul Qasim. Nah, ini kata muhaqqiq Adz-Dzahabi mengatakan di tarikh Islam waqad tawatara, telah mutawatir anna kunyatahu Abul Qasim. Bahwasanya kunyah nabi adalah Abul Qasim. Dan Abul Qasim itu, ya, Nabi SAW menyatakan wala takannau bikunyati. Ya, takannau, wala takannau bikunyati. Berkunyahlah kalian. Jadi kita memang dianjurkan untuk berkunyah, hatta anak kecil sekalipun, adiknya Anas bin Malik, ya. Ya, dinamakan oleh Nabi, ya, Abu Umair. Nah, padahal masih kecil. Jadi boleh berkunyah, hatta orang belum punya anak. Ya, masih kecil aja dikasih nama kunyah, boleh. Ya. Semisal antum jomblo Yun, ya, semua ini. Ya, jomblo boleh punya kunyah nama anak, anak siapa kek? Anak tetangga juga boleh. Ya, Abula apa kek, ya. Dan enggak mesti nama orang. Semisal Ali Abu Turab. Ya. Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Ya. Hirrah dari kata Hirrah. Ya, kata Nabi SAW, tasammu bismi, namailah diri kalian dengan namaku, wala takannau bikunyati, namun jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Nah, permasalahan apakah enggak boleh berkunyah dengan kunyah Nabi, Abul Qasim. Mas muka ya akhi, Abul Qasim gitu. Ya, ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama menyatakan enggak boleh secara mutlak. Yang kedua dirinci, ini pendapat Imam Malik dan ini yang banyak diambil oleh para ulama, yaitu dirinci larangan tersebut, ya, di masa Nabi SAW masih hidup. Adapun ketika Nabi sudah wafat, boleh antum menamakan anak antum Abul Qasim, ya, atau antum menamakan diri antum Abul Qasim. Ya, Chandra ada punya kunyah belum? Belum, nah, boleh Abul Qasim. Ya, kalau nanti ada yang bawain hadis tadi, ya, bawa perinciannya. Ya, Imam Syafi'i menyatakan gak boleh secara mutlak. Imam Malik menyatakan dirinci. Ya, nah, pendapat yang ketiga bahkan ada yang mengatakan itu gak boleh kalau nama asli orang tersebut Muhammad. Ya, nama asli orang tersebut Muhammad, terus nama kunyahnya Abul Qasim. Ya, taib. Nah, itu ya. Jadi para sahabat jarang memanggil nama Nabi ya Muhammadu. Ya, yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammadu itu orang-orang biasanya Yahudi. Ya. Orang ya Zulkhoisirah, gembong Khawarij yang mengatakan pada Nabi, "I'dil ya Muhammadu, fa innaka la ta'dilu." Nah. "I'dilu ya Muhammadu." Berbuat adillah wahai Muhammad, sesungguhnya kau enggak berbuat adil. Ini Zulkhoisirah, gembong Khawarij yang mengatakan hukum Nabi enggak adil. Maka siapa yang mengatakan hukum Islam enggak adil punya salafnya tuh. Salafnya siapa? Zulkhoisirah. Ya. Nah, jadi Nabi dipanggil oleh para sahabat oleh itu Abul Qasim, ya Rasulullah, paling sering ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ibadikum ba'da. Janganlah kalian jadikan panggilan rasul di antara kalian seperti panggilan kalian sesama lain. Ya, maka kita panggil Nabi ya Rasulullah. Ya, para sahabat begitu manggilnya. Adapun yang ya Muhammadu itu rata-rata orang Yahudi. Ya, orang-orang kafir lah manggil Rasulullah dengan nama Muhammad. Baik. Ya. Mana lagi tadi? Jadi ambil pendapat yang mana kalau kita ini? Ya, yang dirinci oleh para ulama boleh jika itu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, biar aman, ya udah enggak usah pakai Abul Qasim lah. Itu pendapat Imam Syafi'i juga. Ya, jangan pakai Abul Qasim. Wa kannahu Jibrilu. Jibril yang kalau sedangkan Jibril memberikan kunyah beliau Aba Ibrahim. Aba Ibrahim. Ini baru tadi kita pelajari ini. Di ala jurumiyah ya. Aba maf'ulun bih dari kan kunna kana maf'ul sani wahu mudaf Ibrahima maf'ulun bih. Tadi baru belajar tuh Ibrahima afan mudafun ini majrurun walamatu jarihi al-fathah riyanna wisum goyrun unsari al-mani'nya apa? Alamiyah ma'ah mal-ujmah. Wah, sekalian meroja'ah tuh kan. Nah, Aba Ibrahima. Nah, Aba Ibrahim. Kenapa? Karena putra beliau salah satunya bernama Ibrahim. Sebagaimana Qasim adalah putra beliau yang telah wafat. Ya. Lihat itu keterangan tadi udah dibaca. Unzur, lihatlah Tahdzib at-Tarikh Dimasyq karya Ibnu Asakir. Dan Ibnu Asakir mengatakan ini diriwayatkan oleh Darimi Baihaqi dari Anas radhiyallahu taala anhu. Ya, namun dalam sanad terdapat Ibnu Luhaiah. Kalau Dzahabi mengatakan dia dhaif. Kultu kata muhakkik wahuwa indal hakim wafihi ibnu luhayah aidan. Baik, berikutnya wali rasulillah s.a.w. asma'un kathiratun. Rasulullah s.a.w. memiliki nama yang banyak. Ya, Qastolani mengatakan hal ini ya di kitab beliau mawahib ala dunia. Ya, kathatul asma' tadulu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan orang yang diberi nama. Allah memiliki banyak nama. Ya, tidak terbatas 99. Maka ini menunjukkan keutamaan yang ada pada Allah. Ya. Nama Allah enggak terbatas 99 ya. Jangan pahami hadis innalillahi tis'ina isman. Man ahsaha dakhal jannah. Ya, jangan dipahami Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa'nya bukan sekedar menghafal. Ya, mengamalkan kandungan dari asmaul husna tersebut dalam kehidupan. Semisal nama Allah As-Sami, maka dia berbicara hati-hati karena Allah Maha mendengar, maka dia masuk surga. Nah, nama Allah banyak. Sebagaimana seorang berdoa, Nabi berdoa, as'aluka bi kulli ismin huwa la. Sambaita bihi nafsak. Ya. Sampai Nabi menyatakan awista'tharta fi ilmi ghaibi indak. Aku berdoa dengan perantara nama-namamu ya, yang engkau sembunyikan di ilmu gaibmu. Ya, jadi nama-nama Allah itu banyak, gak terbatas 99. Nanti Nabi SAW di syafaatul uzma memberikan syafaat kepada seluruh manusia, mukmin kafir sekalipun, dari Adam sampai manusia terakhir, agar dipercepat hisab, bukan diringankan azab atau dikeluarkan dari azab. Syafaatul uzma itu sebelum masuk neraka, sebelum masuk surga, yaitu agar dipercepat hisabnya. Nah, Nabi sujud, Nabi memuji, ahmaduhu bimahamid, aku memuji beliau dengan pujian-pujian yang belum beliau ketahui nanti di akhirat. Nah, itu nama-nama Allah yang lain. Ya, jadi hadis Nabi Allah memiliki 99 nama, kata para ulama di antara Syekh Utsaimin di Qaidul Musla, di syarah Qaidul Muslanya, ya, kemudian di apa namanya syarah Fatwa Hamawiyah Kubro talkhisnya, maupun di ya syarah Lumatul Itiqad, Syekh Utsaimin mengatakan sama seperti orang yang punya uang 100, uang banyak, dia mengatakan saya akan bersedekah dengan 100 dirham. Itu enggak dipahami, cuman duit dia cuma 100 dirham. Banyak yang lain, gitu. Nah, intermezzo sedikitnya. Mana lagi berikutnya? Jadi banyaknya nama menunjukkan ya kemuliaan orang yang diberi nama tersebut, zat yang diberi nama tersebut. Ya. Apalagi namanya semuanya mengandung pujian. Ya. Beda ya kalau namanya semua mengandung celaan, ya berarti semakin tercela itu orang. Ya. Semakin tercela. Ya. Mana lagi tadi? Afrada fiha lima mu'al hafidhu ya, Abul Qasim. Nah, Al-Imam Al-Hafidh ya. Ya. Al-Imam Hafidh ini menyebutkan secara afrodah itu secara tersendiri oleh Al-Hafidh Abul Qasim ya, Ali ibn Al-Hasan ibn Hibatillah ibn Adilah Asy-Syafi'i Dimishki Al-Ma'ruf ibn Asakir yang ma'ruf dengan nama Ibn Asakir, beliau sampai menyebutkan secara afrodah secara tersendiri nama-nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, dipilah secara tersendiri ya, baban fi tarikh Dimasq, sampai beliau membuat pasal khusus, sebuah bab khusus di buku beliau Tarikh Dimasq ya, sampai beliau melihat menyebutkan hal ini. Zakara fihi, beliau menyebutkan di buku beliau tersebut asma'an katsiratan ya, nama-nama Nabi yang sangat banyak. Ja'a ba'duha fi sahih, terdapat keterangan sebagiannya di dua kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, wa baqihas, yang lainnya fi ghairihima, di kitab-kitab induk hadis yang lain. Minha, di antaranya nama beliau Muhammad, ini yang memberi nama adalah kakek beliau ya, yang Ahmad ya. Ahmad ini termaktub di Injil, disebutkan oleh Isa ismuhu Ahmad, Hashir ya, kemudian Akib ya, kemudian Muqaffi ya, kemudian Mahi ya, ya Khatamun Nabiyyin, Nabiul Rahmah, Nabiul Malhamah, dalam riwayat yang lain Nabiul Malahim, Nabiul Taubah, Al-Fatih, Taha, Yasin dan Abdullah. Jadi Taha Yasin disebutkan oleh Ibn Asakir ini di Tarikh Dimasq. Makanya itu jadi sandaran orang-orang dalam membuat salawat Badr. Ya. Salatullah, salamullah ala Taha. Mereka tafsirkan Rasulillah gitu kan. Nah, kalau di Irab tuh ala Taha Rasulillah. Rasulillah itu badal. Mubdal minhunya Taha. Salatullah, salamullah ala Yasin, Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin fillah bi ahlil badri ya Allah gitu. Hah? Ya, apalah. Karena enak itu di itunya. Dulu. Ya. Apa? Pengen gendang-gendang antum kali itu. Mana mangga. Ya. Nah, ini tuh. Mereka membuat salat Badar. Namun salat Badar ini ada masalah ya, di masalah tawasul. Tawasalna apa tadi? Bismillah tuh boleh. Wa bil hadi. Nah, dengan petunjuk Rasulullah tuh enggak boleh. Wa kulli mujahidin fillah, terhadap seluruh mujahid ya fillah yang berjuang di jalan Allah. Bi alil Badar, itu sahabat yang ikut perang Badar. Ya Allah, itu enggak boleh. Nah, itu ada selawat yang muskilah ya. Nah, ini bid'ah ya, taib bid'ah. Nah, taib. Nah, kita jadi yang jadi acuan sini ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah, itu pun juga muskilah karena Rasulullah SAW bukan Habibillah namun apa, Khalilullah ya, ittakhadani Allahu khalilan, Allah telah menjadikan diriku sebagai khalil. Kama takhadha Ibrahima khalilan, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu khullah ya. Yang namanya khullah derajatnya di atas habib. Kalau habib kekasih, namun masih bisa punya kekasih yang lain. Paham enggak sini? Makanya antum istri antum jangan bilang ya anti khalilati, jangan. Anti habibati gitu. Berarti masih bisa. Tapi kalau udah khullah udah bahaya tuh. Udah khullah, udah khalil, udah enggak ada lagi udah. Semata wayang. Iya. Semata wayang begitu. Nah, derajat khullah itu di atas habib. Habibillah. Makanya itu keliru ya. Ala Yasin Habibillah. Lah, kalau dimaksud Yasin adalah Rasulullah Khalilullah, Khalilillah begitu harusnya. Ala Yasin itu pun lihat di footnote. Mana tadi? Penjelasan kata muhakkik. Ba'dul madzkurat. Nah, ya. Asma disebutkan di situ kan? Ya. Asmaun. Nah. Sebagian yang disebutkan adalah nama-nama yang disebutkan di kitab Tarikh Dimasyq. Wa ba'duha sifatun. Nah, sebagian lagi yang disebutkan oleh Ibnu Asakir itu adalah sifat, bukan nama. Ya. Kulluha sabitatun bi ahaditsa sahihatin, semuanya valid berdasarkan hadis-hadis yang sahih au hasanatin atau hadis-hadis yang hasan. Ya. Ghairal Fatihi. Saya bacanya dengan ghoiro. Nanti untuk belajar di babul mustasna ya, belum nyampe, baru bab ma'rifati alamatul irob, baru bab irob apa, khofat lagi, jazim aja belum, nantilah. Ya, selain Fatih, Toha, Yasin. Nah, kalau Fatih itu sifat, ketika Fathul Mekah beliau yang membuka Mekah, ya artinya yang menaklukkan Mekah. Ya, itulah yang turun ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath, ketika turun. Ya, ketika datang kemenangan kepada engkau, pertolongan Allah. Al-Fatih itu sifat, bukan nama. Kalau yang lain nama, Muhammad, Ahmad, Hasyir, Akib, itu nama. Ya, selain Fatih, Toha, Yasin. Fa'innahu lam yasbut annaha min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini, Toha, Fatih, Yasin, itu tidak sabit, tidak valid, itu adalah nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal Fatih, faqad qala adh-dhahabi fi sirah, ya, min tarikh al-Islam. Ini bukan siar ya, tapi sirah. Ya, sirah. Di dalam sirah dari buku beliau Tarikh al-Islam, ya. Annahu yurwa bi isnadin wahin. Ya. Bahwa itu diriwayatkan nama Fatih, nama Nabi, sifat itu, tapi dengan sanad yang wah. Sanad yang wah, bukan sanad yang wah bahasa kita. Wah, keren, bukan. Wah maknanya apa? Dhaif. Lemah. Ya. An Abi Tufail dari Abi Tufail. Amma Toha. Padalika yurwa an Ibn Abbas. Demikian pula diriwayatkan, lihat sigohnya itu sigoh tamrid. Nanti belajar mustalah insyaallah. Ya, ciri-ciri hadis dhaif, sigohnya sigoh tamrid. Ya. Yang apa kalau bahasa jazmnya itu kan ya, apa meriwayatkan. Kalau ini diriwayatkan. Kalau sigoh jazmnya rawa, meriwayatkan. Rawa al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan. Ini yurwa, diriwayatkan. Bukan qala tapi qila. Ya, dengan apa namanya? Sigoh bina lil majhul. Yurwa diriwayatkan. Ini ciri-ciri hadis lemah. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, wa qad naqalahu anhu al-Kalbi. Al-Kalbi juga meriwayatkan hal ini, mengutip hal ini, wa huwa matrukun. Ya. Namun ya, ia adalah perawi yang matruk, yang tidak ditulis hadisnya. Matruk, isim maf'ul dari apa itu? Antum dari pengapalin 22 azan taroka yatruku. Wa sabit an Ibn Abbas anna ma'na Toha, yang sabit, yang valid dari Ibn Abbas. Eh, Ahmad kok ngantuk? Nah, matanya merah Ahmad. Nah, Ahmad Ahmad mantok jawab. Kecuali nama antum Mamat baru. Ini aneh ya. Ini Ahmad. Berarti yang ngantuk antum. Mantok Ahmad dari mana coba? Aduh. Ada repot lah. Konsentrasi. Konsentrasi. Mana lagi tadi? Ya. Nah, yang sabit, yang valid dari Ibnu Abbas makna Toha, maknanya ya rojulu, ya rojulu, wahai pria, wahai laki-laki. Ya. Itu bin Nabatiyah, Nabatiyah Ammah, Amiyah maksudnya. Ya, bahasa Amiyahnya, bahasa apa ya? Amiyah, bahasa yang non resminya. Ya, pasaran. Waqtaro hadzal qawla Imamul Mufassirin. Ya, Imamul Mufassirin Ibnu Jarir rahimahullah taala. Ya. Itu memilih pendapat ini makna toha ya rajul bin nabti. Ya. Beliau punya tafsir besar Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran Imam Ibnu Jarir. Ya, Ibnu Jarir rahimahullah taala. At-Tabari. Dikenal juga dengan tafsir At-Tabari. Itu kalau antum tahu tafsir Ibnu Katsir yang berjudul apa? Tafsir Quranil Azim yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu meringkas dari tafsir At-Tabari. Ringkasannya aja begitu. Gimana aslinya? Ah, itu penuh manqulat, ya, marwiyat, ya, penuh dengan kutipan-kutipan. Bagus di situ. Ya. Dan di situ Ibnu Jarir rahimahullah taala membawakan tafsir dari Ibnu Mas'ud, ya, sebagai pembanding dari Ibnu Abbas yang mentafsirkan ayat aula mastumun nisa. Ibnu Abbas kan mentafsirkannya apa? Menyentuh wanita kalau wudu jima. Nah, kalau di situ dilah dibawain di tafsir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari membawakan pendapat Ibnu Mas'ud menyentuh wanita, ya nyentuh. Nyentuh. Ya. Nyentuh tanpa penghalang. Sesuai dengan tafsir dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Mana lagi tadi? Amma Yasin, adapun Yasin. Nah, ini bapak saya ini. Kadzalika Toha. Dia sama seperti Toha. Falam yasiha annaha min asma'in nabi. Tidak sah nama Yasin itu di antara nama nabi. Tapi wallahu alam ya, kakek saya dulu namain bapak saya Yasin, apakah dari terinspirasi yang ini atau nama surat Quran, ya, wallahu alam. Wa innama huma isma suratain. Yasin dan Toha keduanya adalah dua nama, dua surat. Nama dua surat minal Quran. Wa mislu sad, nun, qaf dan yang lainnya. Ya. Mana lagi tadi? Itu ya. Ya, Nabi juga sering menyebut beliau dan sebagaimana Allah menyebut beliau hamba-hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Hamba-hamba. Ya. Ya. Faqulu la, kata Nabi, jangan kalian berlebih-lebihan memanggilku. Fa innama ana 'abdun. Fa innama ana 'abdun. Faqulu 'abdullah wa rasuluh. Maka panggillah aku hamba Allah dan rasulnya. Ya, makanya beliau sebutkan di sini. Ya, Ibnu Asakir, nama-nama Nabi Abdullah yang terakhir. Abdullah yang terakhir. Ya. Fadl, lanjut. Qala al-Imam Hafiz. Thumma qala rahimahullah ta'ala qala al-Imam al-Hafiz Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali al-Baihaqi rahimahullah. Zada ba'd al-ulama' fa qala sammahu Allah 'azza wa jalla fi al-Qur'an rasulan, nabiyan, ummiyan, shahidan, mubashshiran, nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا وجعله رحمة ونعمة وهاديا صلى الله عليه وسلم. قال المحقق حفظ الله انظر دلائل النبوة. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي. Jadi nama Imam Al-Baihaqi siapa? Ahmad bin Husayn. Seorang ulama yang kata Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, seluruh ulama yang bermadzhab Syafi'iyah semuanya berhutang. Apa namanya? Semuanya berhutang kepada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berjasa kepada semua ulama Syafi'iyah, termasuk Al-Imam An-Nawawi, termasuk Ar-Rafi'i, termasuk Ibnu Hajar. Walaupun Ibnu Hajar hadir setelah Az-Zahabi, ya. Artinya seluruh ulama Syafi'i, ya, itu mereka berhutang jasa terhadap Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lah yang meletakkan pondasi-pondasi, ya, fikih dalam memahami Al-Quran dan hadis. kecuali kata Az-Zahabi, Baihaqi. Kecuali Baihaqi. Syafi'iyah, Imam Syafi'ilah yang berhutang padanya. Kenapa? Karena Imam Baihaqi ini sampai memuat dua kitab besar untuk menolong mazhab Syafi'i dengan membawakan dalil-dalil semua yang mendukung mazhab Syafi'i. Sunanul Kubra, beliau membawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang mazhab Syafi'i, termasuk kunut subuh, dibawakan riwayat-riwayatnya semuanya oleh Al-Baihaqi. Bahkan beliau membantah riwayat ya dari Abu Malik Al-Asja'i yang beliau bertanya pada bapaknya, ya. Kemudian bapaknya mengatakan, ya bunai innaha muhdas. Ya, wahai ayahku, ya wahai anakku, sungguhnya kunut subuh itu muhdas. Dibawakan riwayat oleh Al-Baihaqi banyak sekali, sampai Baihaqi membuat kesimpulan, man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Yang tahu itu adalah hujjah bagi yang tidak tahu. Artinya sahabat yang mengatakan kunut subuh itu bidah, itu dia enggak tahu. Sama seperti di riwayat Muslim, ya. Di dua riwayat bahkan Imam Muslim membawakan dari Ibnu Umar, salat duha itu bidah. Yang pertama secara umum salat duha bidah, yang kedua salat duha fi jawfil masjid, di dalam masjid. Ya. Aibar kalafi. Jadi Imam Baihaqi membawakan riwayat-riwayat yang untuk mendukung mazhab Syafi'i. Ya, satu lagi di buku beliau Ma'rifatus Sunan wal Asar. Itu biasa ulama Syafi'iyah. Dan biasa ulama-ulama begitu. Ketika sudah condong dengan usul yang dibawa oleh imamnya, dia akan membawa hadis ayat kepada apa yang dipahami oleh imamnya. Ini sebagai bentuk ya memahami Quran dan Sunnah di atas fahmi salaf, pemahaman salaf, di pemahaman para imam. Ya. Hai barakallahu fiik. Kemarin saya sudah sebutkan di biografi murid dari Imam Nawawi, siapa salah satunya namanya Al-Attar, Ibn Al-Attar. Itu beliau mensyarah Umdatul Ahkam Al-Maqdisi yang lazimnya dibawakan syarahnya oleh para Hanabilah. Nah, ternyata disyarah oleh beliau dan dibawa kepada semua mazhab Syafi'i. Nah, hadis-hadisnya dibawa kepada semua mazhab Syafi'i. Apabila ada hadis yang dikira-kira disangka bertentangan dengan mazhab Syafi'i, beliau jamak, beliau kompromikan. Subhanallah. Itu mantap, luar biasa itu. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Ya, qala al-Imam al-Hafidz, ya, Imam Baihaqi mengatakan rahimahullah taala, oh, Baihaqi ini mazhab akidahnya Asy'ari, ya. Ya. Saya ada buku beliau di antara Asma wa Sifat, beliau betul-betul mentakwil. Beliau betul-betul mentakwil. Ya, mentahrif lah ya. Ya. Beliau betul-betul mentahrif. Wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa wa ja'a amru rabbik. Nah, itu biasa. Karena terpengaruh ya dengan beberapa apa namanya guru-guru beliau, termasuk di antara Juwaini. Ya. Juga beliau terpengaruh dengan salah satu guru beliau yang itu pun Baihaqi ini ahli hadis. Beliau adalah murid atau pengagum berat Imam Daruqutni. Namun Imam Daruqutni pernah mencium kepala seseorang ya Ibnu Furaq yang Asy'ari dan disangka oleh Baihaqi bahwasanya mazhab berarti yang dicium kepala oleh Daruqutni orang mulia juga. Padahal waktu itu dicium kepalanya oleh Daruqutni karena Asy'ari waktu itu sedang membantah Mu'tazilah. Dikasih apresiasi lah. Gitu, dikasih apresiasi. Ya akhirnya Baihaqi belajar kepada dua orang itu. Pada orang tersebut dan Juwaini. Sampai haji bareng di satu tenda. Bayangin, satu tenda bareng Syekh Asy'ari. Sekelas Juwaini, sekelas al-imam Juwaini, imamul haramain. Udah kelar, selesai. Itu ya barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Jadi kalau ada yang bilang Baihaqi bukan Asy'ari, nah, itu keliru ya. Dikhawatirkan malah jadi bahan tertawaan orang-orang Asy'ari. Karena jelas ya, dibaca aja kitabnya itu Asma'u Sifat, ya jelas Baihaqi Asy'ari. Saya nggak tahu taujihnya mau kemana di beliau ini, bukan dari Asy'ari. Beliau Asy'ari, rahimahullah ta'ala. Ya, zada ba'dul ulama. Kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, sebagian ulama menambahkan Faqala sammahullahu azza wa jalla fil Quran, Allah azza wa jalla menamakan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Quran rasulan, sebagai rasul, nabiyan, ummiyan, sebagai orang yang ummi. Ummi ini walladzi la yaktub wa la yaqra, yang tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Bukan celaan buat Nabi, justru mukjizat. Orang yang enggak bisa baca tulis namun bisa menyampaikan Quran. Dan balaghatul Quran balaghatun aliyah. Balaghah Quran itu balaghah aliyah, bahkan a'la, tertinggi. Ya. Tertinggi. Dan ini orang-orang Arab yang waktu itu, makanya salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi untuk mengalahkan apa keunggulan kaum tersebut. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat tongkat yang berubah jadi ular, karena keunggulan di kaum tersebut adalah ilmu sihir. Sihirnya pun bukan hakiki takhili, hanya merubah apa? Mengkhayal, ya. Dikhayalkan aja, mengimajinasikan. Kalau bahasa Bekasinya, mata kita disirep. Disirep gitu ngelihatnya. Padahal itu bukan ular, kalau dipegang itu kayu, tali, udah. Bukan ular, mata kita disirep. Tahu sirup enggak sini? Orang tuh orang Samarinda tahu sirup. Sirup marjan. Apa? Oh, antum orang Sampit. Si Suyudi Sambas, antum Kalteng. Ini pelaku kerusuhan semua yang waktu versus Madura, bukan ya? Bukan. Antum pelaku. Bukan ya? Ya, enggak ya, bukan blok. Itu juga kerusuhan juga belum lahir sih. Ya. Udah lahir itu. Tua juga antemnya. Masyaallah. Sampai mana tadi? Ummi. Ya, justru bukan celaan ya, Nabi enggak bisa baca tulis. Ya. Ujian, dan ini menunjukkan mukjizat. Ya, mukjizat itu, ya, kok bisa orang yang enggak bisa baca tulis bisa menyampaikan Quran dengan balaghah yang tertinggi seperti itu? Yang Al-Walid bin Al-Mughirah, pakar sastra bahasa Arab di zaman jahiliyah, yang di masa jahiliyah bahasa Arab itulah puncak ketinggian bahasa, belum tercampur apapun. Itu enggak percaya apa yang Nabi sampaikan lewat Al-Quran, itulah sihir, itulah ucapan orang gila, itu adalah syair, bukan, dia tahu syair enggak gini, apalagi sihir, dukun, mana bisa ngomong begini, ini wahyu dari Allah. Cuma karena tertekan oleh kaumnya, jadi kamu ini nih, udah beriman sama dia, enggak enakan. Akhirnya dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar, nah, tidaklah ini kecuali ucapan manusia, bukan Quran. Nah, tuh, ya, makanya jadi orang itu, jangan jadi orang yang enggak enakan. Ya, jadi orang, sampaikan aja. Walaupun ya antum ditahdir bahasa kita sekarang, udah pegang kebenaran, udah biarin aja. Lihat tuh kayak Khalid bin Mughirah tuh, nggak enak kan akhirnya kayak gitu. Udah peduli amat, man kita makan dari dia ya. Gitu, makan dari dia sekalipun kalau kebenaran ya kebenaran aja, apalagi nggak makan dari dia. Alah, kayak gitu aja kan. Ntar nggak diundang lagi, nggak di ini, ah udah, ya sampaikan aja. Tapi mana lagi tadi? Sampai mana tadi? Hah? Syahid dan syahid, mubasyir yang memberikan kabar gembira, nadhir memberikan peringatan. Ini jelas ya, basyir wa nadhira, ya, wa da'iyan ilallah, dai yang menyeru kepada Allah biizni, sirajan munira. Ra'ufun rahiman. Nah, dia tadi ada pertanyaan siapa itu Rahim, ya. Ya. Jadi Nabi di antara nama-nama Allah itu ada yang boleh disematkan kepada makhluk. Di antaranya Aziz, Hakim, apalagi Ra'uf, Rahim. Allah yang sematkan Nabi. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi tersebut terhadap kaum mukminin dia ra'uf, dia rahim. Nah, itu. Ada nama-nama Allah yang enggak boleh disematkan pada makhluk. Semisal apa? Razzaq, Sang Maha Pemberi Rezeki, Rahman, ya. Apa Ghafur, enggak boleh, mesti pakai Abdu, diidofahkan Abdul Ghafur, Abdul Khaliq, apalagi pencipta. Siapa nama antum? Ah, nama anak Ghafur. Enggak boleh. Ghafir aja enggak boleh, apalagi Ghafur. Ghafran itu masdar itu. Ghafaro. Yaghfiru ghufranan. ampunan berarti. Yang kabur itu Ghafur, si Ghafur Balaghah, yang maha-maha mengampuni. Ya. Kalau Ghafuran masdar ampunan gitu. Ya nama orang syukron. Syukron. Ya, itu masdar syakara ya syukur syukron. Syukronan. Syukron. Syakara ya syukur syukron, bukan syukronan ya. Syukron. Nah, itu ya masdar. Syukron jiddan katanya. Padahal antum ngucap syukron, ngucap afwan itu udah mentakit amil, maknanya udah jiddan juga, enggak perlu pakai afwan jiddan. Ya, udah mentakit karena fungsi maf'ul mutlak salah satunya adalah belum belajar maf'ul mutlak ya. Belum. Mentakit amilnya. Ya. Syukron maknanya asykuruka. Ya, syukron. Asykuruka, syukron. Saya berterima kasih sama Anda. Syukron, ditambah lagi tuh syukron. Ya, itu mentakit, menegaskan amilnya. Jadi nggak perlu pakai jiddan lagi. Tapi udah jadi bahasa kita ya, bahasa ikhwan-ikhwan ya. Ya udahlah, afwan jiddan lah. Mana lagi tadi? Wa ja'alahu rahmatan wa ni'matan. Oh iya, dan Allah menjadikan beliau sebagai rahmat. Nikmat, oh iya, nikmat terbesar diutusnya Nabi. Sebagaimana musibah terbesar wafatnya Nabi. Ya, nikmat terbesar itu diutusnya Nabi. Ya. Mengeluarkan manusia minadz zulumat, dari kegelapan, ila nur, kepada cahaya. Kalau enggak, bukan asbab Nabi, kita ini ya udah gelap terus. Ya, namun kasih sayang Allah, rahmat Allah, Allah akhirnya mengutus Rasul. Man ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Ya, ya di usul salah saya. Walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Itu handphone siapa bunyi itu? Hah? Itu oh, handphone antum kan bunyi yang tadi itu. Eh antum kalau ketawa gede ya. Sekali ketawa gede dia. Ya. Hadiannya, hadi ya. Baik, Ani bin Abbas, qadar. Thumma qala rahimahullah taala wa Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismi fil Qur'ani Muhammadun wa fil Injili Ahmadu. وفي التوراة أحيد وإنما سميت أحيد لأني أحيد أن أمتي وإنما سميت أحيد لأني أحيد أن أمتي نار جهنم. قال المحقق قلت وبعض هذه المذكورات صفات فإطلاقهم الأسماء عليها مجاز مجازٌ فَإِطْلَاقُهُمُ الْأَسْمَاءُ عَلَيْهَا مَجَازٌ. Baik. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ismi fil Qur'an Muhammadun, namaku di Qur'an Muhammad, di dalam Injil Ahmad, dalam Taurat Uhaid. Ya, dalam Taurat Ahid apa Uhaid ya? Ahid ya, Ahid. Wa innama summitu ahida, aku dinamakan ahid kenapa? Li'anni ahidu. Hadaya hidu ya. An ummati, karena aku dinamakan ahid karena aku hadaya itu kan menghalangi, hadaya hidu. Karena aku ahidu, aku menghalangi umatku ya, nar jahannam. Dari neraka jahannam. Keterangan nomor 7 dibaca muhakkik. Kata Imam Nawawi, ba'du hadhihi al-madhkurat sifatun. Namun sebagian nama yang disebutkan adalah sifat. Ya. Sifat fa itlaquhum al-asma ya. Itu adalah majazun. Alaiha majazun. Fa itlaquhum al-asma alaiha majazun. Ya. Mereka menyebutnya sebagai nama adalah sebagai majaz. Ya. Adal dibaca di perkataan muhaqqiq? Qala al-muhaqqiq wa qala al-muhaqqiq hafizahullah taala rawahu ibnu adiyyin kama fi tahdhibi tarikh Dimasq wa rawahu ibnu asakir aidan fi tarikh Dimasq wa fi sanadihi Ishaq ibn Bishrin aw Basharin wa huwa kadzdzab Ishaq ibn Basharin wa huwa kadzdzabun matrukun raji' mizan al-i'tidali lidh-dhahabi wa 'alayhi fala yu'tamadu 'ala hadha al-hadith fi ithbat ismi ahida amma al-ismani al-awwalani Muhammadun wa Ahmadu fahuma thabitani bi nass al-Qur'ani. Yang nama Ahid itu riwayat tadi Ibnu Abbas, itu diriwayatkan oleh Ibnu Adi, Ibnu Adi sebagaimana dalam Tahdzib Tarikh Dimasq, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir juga di Tarikh Dimasq. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ishaq bin Bashar. Wa huwa kadzdzab, mubalaghah dari kadzib, pendusta besar. Ya, berarti kalau sudah ada perawi yang kadzdzab, ini statusnya apa? Maudhu. Matruk. Rajih mizan al-i'tidal. Lihatlah mizan al-i'tidal. Karya Imam Adz-Dzahabi. Walai makab dari sini fala yu'tamad ala hadal hadis fi isbat ismi ahid. Dari sini tidak boleh dijadikan acuan, sandaran berdasarkan hadis yang lemah ini, yang tidak valid ini, yang palsu ini, terkait penetapan nama Nabi Ahid. Adapun dua nama yang awal, Muhammad dan Ahmad, itu fahuwa sabitatan, keduanya memang valid, terdapat, ada ya, binas Al-Quran, bahkan dengan nas Al-Quran. Terus lanjut sampai ke ummuhu ya. Thumma qala rahimahullah ta'ala wa qala al-imamul hafidhul qadi Abu Bakrin ibn al-Arabi al-Maliki fi kitabihi al-Ahwadhi fi syarh al-Tirmidhi qala ba'du sufiyyati lillahi azza wa jalla al-fusmin walin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fusmin. Oh, masya Allah, 1000. Qala al-muhaqqiq hafizahullah ta'ala amma hasruhum asma Allah azza wa jalla bi anna adadaha alfun fahadha yanqidhuhu al-hadithu sahihu as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka al-haditha rawahu al-imamu ahmadu wa ibn hibban wal hakim fadalla al-hadithu anna lillahi asma'un ista'thara bi'ilm anna lillahi asma'u asma'an isim anna lillahi asma'an ista'thara bi'ilmiha subhanahu amma qawluhum anna lin-nabi sallallahu alaihi wasallama al-fusmin alfa isim alfa na'am amma qawluhum anna lin-nabi sallallahu alaihi wasallama al-fusmin faljawabu anna lahu sallallahu alaihi wasallama kullasmin jamilin wa kullasifatin karimatin ghaira anna ma qalahu as-sufiyyatu la dalila alaihi wa hadha min takharrusatihim wa khutabihim wa khabtihim wa ghuluwihim fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu fawqa manzilatihi wa qad hadhara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min dhalika ashadd at-tahdhiri. Kata Imam Al-Hafidz Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, ini kalau pakai al itu ulama Ahlussunnah, Ibnul Arabi Al-Maliki, madzhab Maliki, fakar lughah, fakar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau Ibnu Arabi tanpa al di al-Arabinya itu orang sesat, zindik, dikafirkan oleh banyak ulama. Ya. Nah, beliau berkata di kitab beliau Al-Ahwadhi fi Syarh at-Tirmidzi. Ya. Ada kalau zaman sekarang atau zaman-zaman belakangan, Al-Mubarak Furi juga punya Syarh at-Tirmidzi namanya Tuhfatul Ahwadhi. Namun yang Ahwadhi Syarh at-Tirmidzi Ibnu Arabi, Allah alam, saya belum baca ya. Yang Tuhfatul Ahwadhi aja saya belum pernah tamat, apalagi yang Ahwadhi ini. Qala ba'du sufiyyati, kata Syekh Al-Maliki. Namun perlu diperhatikan ya, kalau ulama dulu nyebut sufi ya, sufi-sufi itu belum tentu sesat. Ibnu Taimiyah di kitab beliau ya, Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, banyak mengutip dari kaum sufi untuk menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak banyak ya, berapa kali lah ya. Enggak banyak. Itu Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, menetapkan seorang sufi yang mengatakan Allah tinggi di atas ars, kayak gitu-gitu. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Madarij Salikin juga demikian. Ketika menyebutkan sufi-sufi itu bukan sufi yang kita pahami. Namun kalau disebutkan sufi secara itlak, secara yang mutlak zaman sekarang, ya maknanya ya kayak begitu, tasawuf yang menyimpang ya, sebagian mubtadi, sebagian udah musyrik. Nah, ini enggak yang disebutkan oleh Ibnu Arabi, sufi bukan yang nyimpang. Kalau menyimpang ngapain dikutip oleh Ibnu Arabi, ngutip dari orang-orang zindik, enggak mungkin ya. Qala ba'du sufiyyah lillahi azza wa jalla alfasmin, Allah memiliki 1000 nama. Wali Nabi sallallahu alaihi wasallam alfasmin, sedangkan Nabi memiliki 1000 nama. Ya. Lihat itu. Kata muhakkik. Ini muhakkiknya penting ini. Tahqiqnya bagus ini. Tahqiqnya lihat itu meluruskan ya. Amma hasruhum asma Allah, asma maf'ul bih dari ya, masdar hasru, karena masdar beramal amal fi'il. Adapun mereka membatasi nama-nama Allah Azza wa Jal bi anna adadaha alfun, ya, bahwa nama-nama Allah sebatas 1000 aja. Fahada yanquduhu alhadisu as-sahih, ini dibatalkan oleh hadis yang sahih. Ya, yang Nabi SAW menyatakan as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au alamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta fi ilmin ghaibi indaka. Ini tadi yang saya sebutkan, yang menyebutkan nama Allah tidak terbatas ke 99 atau 1000. Karena Nabi SAW nanti di ketika sujud di syafaatul uzma ya, Nabi sujud dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau ucapkan atau ketahui di dunia. Nah, tapi Nabi diberi ilham oleh Allah dengan sujud yang panjang sampai Allah panggil, ya Muhammadu irfa ra'sak wa qul tusma ya wasfa tusyaffa, wahai Muhammad angkat kepala, ucapkanlah engkau akan didengar ya, berilah syafaat, sampai Allah angkat apa, perintahkan Nabi untuk angkat kepala beliau ya, saking panjangnya beliau menyebut pujian-pujian nama-nama Allah dalam sujud beliau yang belum pernah beliau ketahui di dunia, namun diberi ilham oleh Allah pada saat itu. Ya, makanya nama Allah enggak terbatas 99 atau 1000. Ya, kata Nabi SAW beliau berdoa as'aluka bikulis min huwalak, aku meminta kepada Engkau ya Allah. Ya. Dengan segala nama yang ada pada Engkau. Ini wasilah. Ya, dengan nama Allah tawasul boleh. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Ya. Boleh. Samaita bihi nafsak, yang kau namakan namamu itu untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqika, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Ah ini, syahidnya ini. Au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Fi ilmi ghaibi indak. Atau yang engkau rahasiakan di ilmu ghaibmu. Ya, jadi nama Allah banyak, gak sekedar itu. Ya. Misalkan saya mengatakan, saya merahasiakan jumlah uang saya yang banyak gitu. Apa antum bisa nebak? Oh, duitnya cuma 10.000, 100.000. Udah just dirahasiakan. Kenapa mesti dihasar, dibatasi? Padahal hadisu, maka hadis ini menunjukkan annallaha anna lillahi asma'an. Bahwa Allah memiliki nama-nama. Istasara bi ilmiha, yang Allah rahasiakan dengan ilmunya subhanahu wa ta'ala. Amma qauluhum ya. Adapun ucapan mereka anna li nabi, bahwasanya Nabi SAW memiliki alfasmin ya, 1000 nama, fal jawabu anna lahu sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya Nabi SAW memiliki kulasmin jamilin wa kulasifatin karimatin, memiliki segala nama yang mulia, segala sifat yang mulia. Ghairu anna ma qalahu as-sufiyatu, ya, tidak sebatas apa yang dikatakan oleh kaum sufi tadi. La dalila alaih, ya, yang tidak ada dalil akan hal ini. Ya. Wahada min takharrusatihim, ini pun juga di antara bentuk kedustaan mereka. Ya. Dan sikap berlebih-lebihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rafa'ahu fawqa manzilati. Allah mengangkat beliau di atas kedudukan beliau. Ya. Waqad hadzara an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mentahdir, memberikan peringatan min dzalika, akan hal ini dari sikap berlebih-lebihan memuji beliau, ya, asyaddat tahdhiri, dengan tahdir atau dengan peringatan yang keras. Terus lanjut. Tsumma qala rahimahullah taala qala ibnul arabi fa amma asmaullahi azza wa jalla fa hadzal adadu haqirun fiha wa amma asmaun nabiy sallallahu alaihi wasallam falam uhsiha illa min jihatil wurudil zahiri bisigatil asma'il bayyinati fawa'aitu minha arba'atan wa sittin asman thumma dhakaraha mufassalatan mashruhatan fastaw'aba wa ajada thumma qala walahu wara'a hadha asma'un. Baik. Kemudian kata Ibnul Arabi, fa amma asma'ullah, adapun nama-nama Allah, ya, azza wa jalla, fa hadzal adadu haqirun fiha, ya, maka jumlah ini sangat sedikit. Wa amma asma'un nabiy, adapun nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam uhsiha illa min jihatil wurudi adh-dhahiri, ya. Adapun nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa, saya tidak dapat menghitungnya kecuali dari aspek wurud, ya, ada riwayat keterangan zahir, yang jelas, ya, bisighatil asma al-bayyinah, dengan sighat, dengan bentuk redaksi nama yang jelas, yang bayyinah, ya. Kemudian fawa'aitu, kemudian aku mendapatinya, ya, dari minha, dari nama-nama Nabi tersebut, arba'atan wasittina asman, ada 64 nama. Summa dzakaraha, kemudian beliau Ibnu Arabi menyebutkannya, mufassalatan, secara terperinci, masyruhatan, yang sudah dijelaskan, fastau aba wa ajada, ya. Kemudian beliau istau aba wa ajada, beliau menyebutkannya dengan bagus, dengan baik. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, walahu wara'a hadza asma'un. Nah, selain dari nama-nama ini, di belakang nama-nama ini, atau di selain 64 yang beliau hitung, Nabi SAW pun juga masih memiliki nama-nama yang lain. Allah alam bisawab. Ya, cukup ya. Besok kita lanjut. InsyaAllah. Masih di ba'da zuhur. Ummuhu. Ya, ibunya Nabi SAW. Ini penting ya. Kita menjadikan Nabi suri tauladan. Tapi kok kita tidak paham. Ya. Siapa Nabi, namanya, ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya. Ya. Itu penting itu kita ketahui. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.